pancen aku ki wong ra duwe. Tapi aku sing bagiane kowe, ya to belum? Percaya. Percaya to? Tapi yo sak bagianmu lah. Kowe milih karo sing luwih ayu. RC. Pancen melarat bondo, pancen aku wong randuwe. Nanging opo salah yen aku nresnani kowe. Yen pancen ra tresno ngopo ra kondo. Biyen-biyene opo seneng yen gawe loro atiku. Mung gawe tatu. Ucapmu dek wingi tak eling teko seprene. Susah seneng jarene. Kangguh.